Kemudian jenis tauhid yang ketiga disebut tauhid al-asma was sifat. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada kita semua, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan tidak boleh bagi kita untuk menetapkan yang di luar daripada itu. Harus merujuk kepada Al-Quran, harus merujuk kepada As-Sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan nama yang baru bagi Allah atau menetapkan sebuah sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib untuk menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah makna dari Tauhid al-Asma was-Sifat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat ke-180, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya.